Ustaz, mengapa sekarang zaman now orang tua takut sama anak? Walau anak tadi sudah punya anak. Hah? Kenapa orang tua takut sama anak? Walaupun anak itu sudah punya anak. Kenapa orang tua takut sama anak? Karena salah setting dari awal. Makanya jangan salah setting dari awal. Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua teruah? Tidak. Maka dari kecil itulah diajar. Kenapa Ustaz tak mau pakai kursi tadi? Kan disediakan kursi tadi. Kenapa tak pakai kursi? Sampai sekarang saya tak bisa duduk di atas kursi. Kecuali kalau sudah capek betul, mau mati, mau pingsan, baru duduk kursi. Karena dari kecil dulu, masih ingat lagi mak melarang. Pernah saya duduk di atas kursi, waktu itu tamu banyak di rumah. Duduk saya di atas kursi, matanya sudah berkedip. Maksudnya nyuruh turun. Awak tak paham. Begitu tamu balik. Sampai sekarang, umur saya sudah 41 tahun. Tapi dengan orang tua, kami masih tetap takut. Adik saya 37 tahun. Saya 40 tahun. Masih takut kami dengan orang tua. Umur orang tua kami 70 tahun. Saya dipanggilnya, Mat! Dia tak ada manggil ustaz-ustaz. Manggil Mat aja. Mat, sini kau kejap. Ada apa, Mat? Jangan kau berzina. Aku ni ustaz, Mak. Setannya lebih hebat pula dari ustaz lagi. Yang kau berzina. Kenapa Mak kata gitu? Ku tengok di sinetron TV-TV itu banyak betul orang berzina sekarang. Jadi orang tua kenapa bisa takut? Ku kandung kau 9 bulan 10 hari. Ku susukan kau 2 tahun. Mengalir darahku dalam darahmu. Kalau kau lawan aku, neraka jahanam tempat kau. Tapi kalau sudah dari kecil lah jadi pijaknya kepala kita, payahlah. Ada anak-anak nyipak kaki maknya. Pijak lagi, pijak lagi, pijak lagi. Dipijaknya dicubit kentang kakinya. Dari kecil payah. Anak ni macam buluh, tahu buluh? Bambu. Kalau hendak membentuk buluh, biarlah dari rebung. Rebung yang putih bisa dibuat melingkar, rebung bisa dibuat melengkung, rebung bisa buat melingkar. Tapi kalau rebung, itu dia buluh bambu. Kalau sudah buluh, sudah menjadi buluh kuning, 2 kemungkinan. Kalau tidak, dia patah, kepala kita yang pocah. Ustaz, yang mau saya tanyakan, Allah menciptakan bumi dan alam dalam 6 masa. Tolong Ustaz jelaskan, 6 waktu, bukan 6 jam, bukan 6 hari. Fi sittati ayyam. Allah menciptakan 6 masa. Masanya berapa? Wallahu alam bisawab. Bukan 60 detik, bukan 60 menit, bukan 60 jam, bukan 24 jam, 6 masa. Kenapa Allah tak sekaligus saja menciptakan bim kada bim salabim abrakadabra? Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Allah sebenarnya mau mengajarkan kita semuanya berproses. Ada masa mengandung, ada masa melahir, ada masa menyusukan, ada masa kanak-kanak, ada masa remaja, ada masa dewasa. Itu sebenarnya yang diinginkan. Bagaimana hukumnya orang yang menyembunyikan identitas anak angkat seolah-olah itu anak kandungnya? Haram. Saya mengambil anak angkat, na'udzubillah. Kebetulan anak itu perempuan, namanya Fatimah. Lalu-lalu dituliskan aktif Fatimah binti Abdul Somad. Udu'uhum li'abaihim. Panggillah dia menurut nama bapak kandungnya. Nanti waktu mau nikah, aku nikahkan engkau anakku Fatimah binti Abdul Somad. Bohong. Ijazah SD bohong. Ijazah SMP bohong. Akte nikah bohong. Maka kalau kalian mengambil anak angkat, kalian kasih tahu bapak kandungmu bukan aku. Tapi kau dulu ku jaga sejak kecil. Sekarang setelah besar, kalau kau mau marah, marahlah. Marah, marah, marah, marah, marah. Lebih baik kau marah daripada Allah Ta'ala marah. Hidup ni tak lama Bapak Ibu. Cuma 63 tahun itu pun kalau sampai. Sesudah itu kita akan memetik apakah yang kita tanam itu bunga mawar. Atau yang kita tanam itu bunga kaktus dicium hidung meletus. Jangan dibohongi orang. Apalagi kalau sampai dilarang. Kau jangan pergi tempat ayah kandungmu. Kau sudah kuputuskan. Oh, sampai mati putus tali silaturahim. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tak masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Tolong jelaskan hukum mengadakan tahlil 3 hari, 7 hari, 40 hari. Orang yang meninggal dunia, diuji di kuburnya selama 7 sampai 40 hari. Itu fatwa Imam Atha dari kalangan tabi'in. Nabi tak ada menyebut, sahabat tak ada menyebut, tapi ada tabi'in. Nabi paling atas, di bawah Nabi sahabat, di bawah sahabat tabi'in. Kata tabi'in, orang yang mati itu diuji di kuburnya selama 7 dan 40 hari, maka dianjurkan bersedekah dan berkirim doa. Apa isi tahlil 37-40 itu? Isinya 5. Yang pertama, doa. Apakah doa sampai untuk orang mati? Sampai. Mana dalilnya? Doa sampai untuk orang mati karena setiap kita lewat di makam disuruh mengucapkan salam. Apa baca salam untuk orang mati? Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu al-mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kalau hafal, kalau tak hafal? Itu menunjukkan doa untuk orang mati sampai. Yang kedua, tahlil. Tahlil itu apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Semangat semua orang menyebut tahlil. La ilaha illallah. Tiba-tiba datang kipas angin bertiup kencang, terbukalah koran pembungkus piring. Tengok rupanya mie goreng. La ilaha illallah. Maka la ilaha illallah itu dibacakan. Ya Allah, sampailah pahala bacaan la ilaha illallah ini ke makam Ustaz Abdul Somad. Sampai. Mana dalilnya? Karena Nabi waktu lewat di makam dicucukkannya pelepah korma ke makam. Cus, dicucuknya pelepah korma. Kata sahabat, kenapa? Karena pelepah korma yang dicucukkan ini sampai pahala tasbih pelepah korma ke makam. 3. Apa yang sampai kepada orang mati? Bacaan Quran. Mana dalilnya? Abdullah bin Umar bin Khattab, anak Umar bin Khattab berpesan, kalau aku mati nanti, bacakan Quran di kepalaku, upangkal Al-Baqarah, di pada bagian kakiku, ujung Al-Baqarah. Nah, ini menunjukkan pahala sampai untuk orang mati. Yang keempat, apalagi dia? Bahwa dalam itu ada menyambung tali silaturahim, takziah. Anak orang lahir, tahniah. Anak orang mati, takziah. Tahniah, ikut senang. Takziah, ikut susah. Yang kelima, di dalamnya ada ceramah kepada Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad, tolong ceramah tentang mengingatkan mati. Bapak ibu sekalian, jangan kita ikut terlalu larut dalam sedih mati, karena kita pun akan mati. Orang semua akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Maka malam tahlil itu diisi 5, bagus, tak ada salahnya. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.